نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masih di dalam pembahasan kitab zakat. Dari Al-Mulakhas Fiqhi masuk kita kepada babun fi bayani ahli zakati wa man la yajuzu daf'u zakati lahum, bab penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang-orang yang tidak boleh kita memberikan zakat kepadanya. Jadi siapa yang boleh, siapa yang tidak. Wa'alam annahu la yujzi'u daf'u zakati illa lil asnaf allati ayyanaha Allahu fi kitabihi al-karim. Ketahuilah bahwasanya membayarkan zakat itu tidaklah sah kecuali kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya yang mulia. Jadi enggak boleh kita memberikan keinginan kita aja, enggak, sekadar hati sih, enggak. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Taubat ayat 60, innama artinya has, hanya saja. Ini namanya kalimat yang membatasi. Innama sadaqatu lil fuqara'i, sedekah itu hanyalah, maksud dari sedekah ini adalah zakat. Bahwa zakat ini hanyalah lil fuqara, lam di sini lam lil milk, hanya untuk atau milik orang fakir. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan orang yang bertugas terhadap zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang hati mereka ditaklif, didekati. Wa fir riqab, dan pada orang yang memerdekakan dirinya. Wal gharimin, orang yang punya hutang. Wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan orang ibnu sabil itu melaksanakan perjalanan. Fariidatan minallah, itu adalah kewajiban, ketetapan dari Allah. Wallahu sami, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan maha bijaksana. Fa'ula'il matkurun, orang-orang yang disebutkan yang tadi di dalam surat At-Taubah ayat 60 ini, fi hadhil ayatil karimah, pada ayat yang mulia ini, hum ahluz zakah, mereka itulah orang-orang yang berhak menerima zakat. Alladzi ja'alahumullahu mahallan lidaf'iha ilaihim, yang mana Allah telah jadikan mereka ini adalah tempat untuk membayar. Ya. Jadi mereka inilah yang dijadikan sebagai posko-poskonya kasih mandia. La yajuzu sarfu syai'in minha ila ghairihim. Tidak boleh sedikit pun diberikan kepada selain mereka dari zakat itu. Ijma'an, dengan dasar ijma', sepakat ulama. Jadi kalau seandainya kita memberikan zakat tidak tepat, berarti zakat yang kita bagi tidak sah, karena di sini dibatasi. Hanya saja itu 7 golongan, ada 8 golongan, asnaf 8 itu. Maka berarti kita harus hati-hati. Wa akhraj Abu Dawud radhiyallahu wa akhraj Abu Dawud wa ghairu an Ziyad bin Harith marfu'an. Abu Dawud meriwayatkan dan yang lainnya meriwayatkan dari Ziyad bin Harith, dia mengatakan marfu'an sampai kepada Nabi, inna Allah ta'ala lam yarda bihukmi nabiyyin wala ghairihi fis sadaqat hatta hakama fiha huwa fajazza'aha 8 ajza'. Allah tidak ridha dengan ketetapan seorang nabi, tidak juga selain nabi, di dalam zakat atau di dalam sedekah, pemberian sedekah ini, sampai Allah sendiri yang menetapkannya. Maka Allah bagi-bagi menjadi 8 bagian. Jadi 8 orang, 8 golongan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisail, ada orang yang meminta kepada Nabi. Nabi mengatakan kepadanya, in kunta min tilkal ajza u'titu. Jika engkau adalah satu dari bagian yang 8 itu, saya akan kasih anda. Hal ini kenapa Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang memberi, membagikan atau menetapkan siapa-siapa saja yang berhak. Wadhalika annahu lamma atarada ba'dul munafiqin ala nabi sallallahu alaihi fi sadaqat bayyanallahu ta'ala annahu huwa alladhi qassamaha wa bayyana hukmaha wa tawalla amraha bi nafsihi walam yakil qismataha ila ahadin ghairihi. Ketika orang-orang munafikin protes kepada Nabi dalam masalah sedekah, protes mereka, orang-orang munafikin. Allah subhanahu, ketika orang-orang munafikin protes kepada Nabi, Allah menjelaskan langsung dan membagi langsung, menetapkan langsung, dan yang mengatur urusannya langsung. Dan Allah tidak memberikan kuasa kepada seorang pun dalam membagikan sedekah ini. Siapa yang tetap yang bisa berhak? Karena kalau kita lihat sekarang ini banyak inovasi. Zakat dibikin sekolah, zakat dibikin rumah sakit. Tidak semua orang sakit berhak dapatkan zakat. Ya? Khawatir kita zakat ini enggak sah. Hati-hati, hati-hati. Karena kadang-kadang urusan yang di luar dari zakat keluarkan dari zakat. Misalkan kontingen mau berangkat, uang transportasi enggak ada. Jangan dikeluarkan dari zakat. Itu urusan pemerintah. Ya. Kalau kita keluarkan enggak sah nanti. Maka hati-hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia mengatakan, "Yajibu sarfuha ila al-asnaf ats-tsamaniyah in kanu mawjudin." Wajib hukumnya membagikan zakat itu kepada 8 golongan itu jika seandainya mereka itu ada. Wa illa surifat ila al-mawjud minhum wa naqluha ila haitsu yujadun. Kalau seandainya dia tidak diberikan kepada anak 8 tadi, artinya tidak ada orang lagi yang mau menerima, maka diberikan kepada, atau kalau seandainya 8 itu tidak ada semuanya, berikanlah kepada yang ada aja. Berapa diberikan? Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa satu bagian dari mereka itu mendapatkan 1/8. Tidak ada. Seper delapan itu berarti berapa persen? 12.5%. Dapat 1 M masuk ke lembaga kita berapa? 12.125 juta. Mana yang akan dibagi ke masyarakat lagi? Ya? Yeah. Jadi kalau seandainya enggak ketemu semua 9, ya, tidak ketemu 8 semua, oh ya ada 4-nya. Sudah kita berikan. Ya, kita berikan. Atau dipindahkan dia ke negeri lain yang mana mereka itu ada. Tapi jangan pindah ke negeri orang lain sementara awak banyak. Ya. Kan itulah gini. Tren untuk mencari memberikan zakat keluar tapi awak miskin. Kita mulailah dulu dari lingkungan kita. Kalau seandainya ada sebuah lembaga yang bisa mengumpulkan dana sebulan 4M, luar biasa itu. Tapi berilah dulu ke masyarakat yang kita dapatkan dana darinya. Sehingga yang miskinnya mendapatkan rasa perhatian. Beliau juga mengatakan, لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله. Kata beliau, nih garis bawah ini, tidaklah pantas diberikan zakat kepada orang yang tidak mau membantunya dengan zakat itu untuk ketaatan kepada Allah. Enggak sholat dia. Ya. Gimana dia mau dapat zakat? فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَهَا مَعُونَةً عَلَى طَعَاتِهِ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيَّهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Karena Allah mewajibkan zakat ini dan menentukan pembagiannya sebagai membantu orang untuk taat kepada Allah. Bagi orang yang membutuhkannya dari kalangan orang mukmin, seperti orang-orang fakir, orang miskin, al-gharimin, orang menanggung, aw liman yu'awinul mukminin, atau bagi orang yang membantu orang-orang mukmin. Faman la yusalli min ahli al-hajat la yu'ta syai'a. Ya. Maka orang yang tidak sholat dari kalangan yang menerima zakat ini tidak boleh diberi. Karena tidak membantunya untuk taat kepada Allah. Ya. Boleh jadi kalau dia tak sholat, uang tadi hambur-hamburnya kemana-mana. Maka perlu kita hati-hati. Orang yang tidak sholat dari kalangan orang yang membutuhkan tidak diberikan sama sekali. Sampai dia bertobat, sampai dia disiplin untuk mengerjakan sholat pada waktu-waktunya. ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية أخرى. Tidak boleh memberikan zakat ini keselain dari tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Walaupun itu adalah masyari', proyek-proyek kebaikan sosial. Seperti misalkan kabina'il masajid wal madaris. Itu tidak boleh dikeluarkan dari zakat. Keluarkan dari sedekah kita. Jadi masjid, kalau kita kan di kampung biasanya, bulan puasa itu, orang pada mengeluarkan zakat tapi ke masjid. Masjid tidak bagian dari ya, asnaf. Baik. Maka tidak diberikan kepada mereka sampai dia taubat, sampai dia konsisten mengerjakan sholat pada waktunya. Nah, baru kita berikan. Baik, kalau seandainya kita syaratkan bagaimana? Kita syaratkan boleh. Ambo age zakat, tapi engkau harus berjanji untuk sholat. Ya. Jadi pengurus-pengurus masjid dan sekolah harus tahu nih. Jangan lagi menerima zakat dari kaum muslimin. Kenapa? Kalau seandainya waktu menerima zakat untuk pembangunan masjid, ya, sekolah-sekolah, itu bukan tempatnya. Tapi tempatnya itu adalah kepada kepentingan tadi yang nanti insya Allah akan kita pelajari. Karena innamat sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Karena firman Allah dalam surah Taubah 60 itu, innama tufidul hasr. Innama itu hanya ini aja gitu loh. Hanya saja. Wa tuthbitul hukma lima ba'daha wa tanfihi amma siwah. Innama sadaqatu. Hanya saja sedekah itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang disebutkan setelah zakat itu. Dan tidak diberikan selainnya. Maknanya, Laisati sadaqatu li ghairi haula. Bal haula'i khasatan. Bal li haula'i khasatan. Sedekah itu tidak boleh dari untuk selain daripada mereka. Tapi sedekah itu atau zakat itu hanya untuk mereka. Wa innama sama Allahu asnafat thamaniyah i'laman minhu anna sadaqata la takhruju min hadhil asnafi ila ghairiha. Hanya saja Allah sebut golongan-golongan yang delapan ini sebagai pemberitahuan dari Allah bahwa zakat itu tidak boleh keluar dari delapan ini kepada yang lain. Harus kriterianya yang delapan. Wa hadhil asnaf tanqasimu ila qismain. Kalau kita lihat yang delapan itu, maka dia terbagi kepada dua bagian. Al-mahawijun al-mawahiju minal muslimin. Orang-orang yang membutuh, yang sangat butuh, yang sangat perlu dari kalangan kaum muslimin. Bagian yang kedua, man fi i'ta'ihim ma'unatan 'alal Islam wa taqwiyatun lahu. Ada yang memang kebutuhan dia sendiri. Ada yang pemberian kepada mereka sebagai bentuk membantu atas Islam. Dan menguatkan dia untuk Islam. Bukan karena dia butuh, tidak. Tapi adalah fungsinya untuk menguatkan Islamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Taubah tadi, pada ayat ini hasrun pembatasan li annal asnafa al-zakati alladzi la yajuzu sarfu az-zaka illa lahum. Karena golongan-golongan yang menerima zakat itu tidak boleh diberikan zakat kecuali hanya kepada mereka saja. Dan tidak sah pemberiannya kepada selain mereka. Tidak sah. Yang mereka itu adalah delapan golongan. Yang pertama, al-fuqara. Orang fakir. Orang fakir ini apa standar ini? Ada orang mengatakan fakir itu diantaranya enggak bisa bekerja, cacat yang laki-lakinya, ya, itu yang fuqara. Wahum asyaddu hajatan minal masakin. Mereka adalah orang yang sangat-sangat perlu, jauh melebihi dari orang miskin. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai dengan mereka, innamas sadaqatu lil fuqara. Kenapa didahulukan? Karena mengisyaratkan dimulai dengan dia ini, karena ini yang terpenting. Jadi kalau diurut terpenting dan terpenting gitu ya. Paling nomor satu itu yang paling prioritas. Setelah itu baru ke bawah. Al-fuqara, orang fakir ini, hum alladzina la yajiduna syai'an yaktafuna bihi fi ma'isyatihim wa la yaqduruna 'ala at-takassubi aw yajiduna ba'd al-kifayah fa'tuna min az-zakati kifayatahum in kanu la yajiduna minha syai'an aw yu'tuna tamama kifayatihim in kanu yajiduna ba'daha li'amin kamil. Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupkannya di dalam kehidupannya. Dan dia tidak mampu untuk mencari. Ya tadi, dia kena, dah miskin, dapat stroke lagi. Ya sudah, ini jadi fakir dia. Fakir. Maka orang miskin itu adalah orang fakir adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan dalam kehidupannya, dan dia tidak mampu bekerja. Bukan karena malas, tidak, tapi kena cacat yang ada pada badannya. Au yajiduna ba'dal kifayah. Atau orang yang punya sedikit mencukupinya. Ya. Sedikit, tidak sampai, tidak sampai semuanya. Ya. Masih kurang lah gitu loh. Fa'tuna minaz zaka kifayatahum. Diberikanlah kepadanya yang mencukupkannya. Contoh pendapatannya cuma 300 ribu. Kehidupannya setiap bulan itu adalah 500 misalkan gitu ya. Maka dia berhak mendapatkan zakat yang 200. Fa'tuna min az-zakah kifayatuhum in kanu la yajiduna minha syai'an. Diberikan diberikan kecukupan mereka. Kalau tidak ada apa-apa, berikan. Atau au yu'ti tamama kifayatihim, atau diberikan kepada untuk melengkapi kebutuhan yang masih kurang. Kita lihat dia sangat miskin sekali. Ya. Tidak ada pekerjaan. Ya, dia hanya menerima pemberian dari orang. Nah, itu kita kasih kepada dia kecukupannya, ya. Berapa kita kasih? 50 ribu. Ya. Biasanya enggak gitu, 50 ribu, 100 ribu. Kasih kebutuhan 1 tahun. Ini yang kayaknya belum dibagi oleh penyelenggara-penyelenggara ya. Kalau seandainya diberikan kepada mereka 1 tahun hidup mereka, 1 bulan itu berapa? Taruhlah UMR ya, UMR 2,5 kalikan 12, berapa tuh? 27, 30, ya. 30 juta kasih dia untuk kehidupan 1 tahun. Kalau kita kasih dia pelatihan, 30 juta ini udah cukup dia untuk jadi modal. Mungkin jual pulsa, kayak menjual apa, kayak bisa. Tapi diberikan kesadaran, gitu kan. Janji dapat 30 juta, tukar aja HP baru, balinya iPhone. Jangan, kayak gini nggak boleh. Ya? Jadi diberikan kehidupan 1 tahun. Jarang-jarang ini kayaknya. Nggak ada orang kayaknya. Makanya itu namanya memelihara orang fakir miskin. Coba kasih 30 juta. Itu mengurangi fakir miskin. Seperti orang fakir miskin kita kasih misalkan cuma 30 orang dulu, tapi 30 juta, 30 kali 30, 900 juta, ya. Tapi boleh jadi tahun depan yang 30 ini ngeluarkan zakat, ya, usahanya. Maka minimal jumlah orang miskin sudah berkurang 30 orang. Nah, perlu ada pelatihan. Tapi kalau misalkan bagi-bagi tadi 100 ribu, ya, itu namanya memelihara fakir miskin. Maka tetap juga di mereka fakir miskin. Baik. Orang miskin, yang kedua orang miskin. Wahum ahsanu hala minal fuqara, dia adalah keadaannya lebih baik daripada orang fuqara. Fal miskin huwa alladhi yajidu akthar kifayatahu aw nisfahu. Orang yang memiliki melebihi dari setengah dari kebutuhannya. Lebih dari setengah kebutuhannya dia dapatkan. Taruhlah misalkan 1 bulan itu kebutuhannya berapa? Apakah UMR itu sudah menutupi kecukupan untuk berapa orang anak? Ya, ya normal lah, gitu ya. Taruhlah untuk 1 orang anak, 2 orang anak, jadi 4 dia untuk hidupnya makan 1 bulan itu. Untuk makan ini aja kali, tapi untuk tempat tinggalnya gimana? Ya. Tidak mencukupi. Fayu'ti minaz zakat tamamu kifayati li'amin kamil. Nah. Misalkan contoh orang miskin ini berapa kebutuhannya per bulan? Kalau kita sebutlah UMR ya, taruhlah UMR 2,5. Dia punya gaji bisa mendapatkan usaha mencukupi dia hanya 1.500.000. Berarti tersisa berapa? Sisalah 1 juta kalikan 24. eh kalau dikalikan 12 satu tahun, maka dia mendapatkan 12 juta. Jadi kekurangan dari kebutuhan dia itu dilengkapi oleh zakat. Orang miskin ini ada mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, orang yang tidak memiliki kehidupan selama satu tahun itu orang miskin. Jadi kehidupannya itu kurang. Mungkin anaknya banyak, 4, 5, 6. Penghasilannya cuma 2 juta. Enggak cukup. Saya tidak tahu berapa sekarang yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau enggak salah 400 berapa? 450 kalau enggak salah. Untuk satu orang kayaknya hitungannya, bukan satu keluarga. Ya, makan satu bulan satu orang gitu loh. Kalau 450 kalikan berapa keluarganya? Minimal kalau seandainya rata-rata 5 orang. Ini sudah hitungannya kurang lebih 2 jutaan ya, 2 jutaan. Mungkin itu kali tanda apa menghitung-hitungnya UMR-nya saya tidak tahu. Walhasil itu standar yang minimal. Nah, kalau dia penghasilannya kurang dari situ, kita keluarkanlah dari zakat, kita berikanlah dia dari zakat. Dan pembagiannya adalah satu tahun. Untuk satu tahun kehidupan. Yang ketiga, al-amiluna 'alaiha. Petugas-petugas. Wahumul ummal alladzina yaqumuna bijam'iz zakati min ashabiha wa yahfadunaha wa yuwazzi'unaha 'ala mustahiqiha biamri imamil muslimin. Dia adalah pekerja-pekerja, petugas-petugas zakat yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari wajib zakat dan memelihara atau menyimpan zakat itu dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak. Itu tugasnya. Dia melakukan itu dengan perintah dari pemerintah. Berapa dia kasih? Hah? Katanya lembaga zakat boleh mendapatkan 1/8. Karena itu 8 golongan. Jadi bagi-bagi saja. Ya, 1/8. Kalau kayak gitu jadi tukang ngumpulin zakat aja kita. Ya. Ternyata tidak itu. Kita kumpulkan itu adalah fayu'tuna minaz zakah qadra ujrati amalihim. Diberikan kepadanya sebatas upah kerjanya. Berarti kerja harian. Ya, berapa kerja harian? Apakah 100? Berarti kalau dia bekerja untuk mengatur ya, satu bulan itu kasih dia 3 juta. Illa in kana waliul amr qad rattaba lahum rawatiba min baitil mali ala hadzal amal fala yajuzu an yu'taw shay'an min az-zakah. Kecuali kalau seandainya pemerintah telah menetapkan gaji bagi dia dari anggaran negara, PNS misalkan, ya, ditugaskan, maka tidak boleh lagi diberikan kepadanya dari zakat. Sudah cukup kok, ya. kama huwa jari fi hadzal waqt, sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Fa innal umala yu'tuna min qibali ad-daulah fa ya'khuduna intidabat ala 'amalin fi az-zakah fa'ulai haramun 'alaihim an ya'khudhu min az-zakati shay'an min 'an 'amalihim li'annahum qad 'utu ujra 'amalihim min ghairiha. Kata Syekh, orang-orang yang bertugas tentu zakat ini, yang mereka diberi gaji dari pemerintah, lalu mereka mengambil dari zakat untuk pekerjaan mereka tambahan lagi dari zakat. Dia sudah digaji ini, lalu dia minta dari zakat lagi. Ya, namanya kalau bagi orang Arab intidab, tapi kalau di kita ini misalkan tunjangan bekerja di lembaga zakat, lalu diberikan dari zakat sementara dia sudah kasih gaji dari pemerintah. Maka mereka ini, kata Syekh, haram alaihim, haram bagi mereka untuk mengambil dari zakat atas pekerjaan mereka, ya, karena mereka telah diberi upah atas pekerjaan mereka dari yang lain, yaitu dari pemerintah. Tapi kalau seandainya dia tidak ada gaji dari pemerintah, berhak dia dapat berapa? Seukuran upah berapa kalau dia misalkan, ya, gajinya misalkan, supaya apa namanya, kadang-kadang kalau gaji yang berhubungan dengan piti koko pilih awak, ya, kok kurang yang ketibo, maka biasanya diberikanlah gaji yang lebih besar supaya zakat ini enggak hilang di jalan, ya, enggak hilang di jalan, dikasih. Taruhlah misalkan mau disamakan dia gajinya dengan pegawai pajak misalkan, ya, supaya dia bisa memelihara dan bekerja dengan serius, dan itu, tapi itu adalah upah dari pekerjaan dia. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tiga dari golongan tadi adalah bagian yang pertama, yaitu orang-orang yang membutuhkan dari kaum muslimin. Yang pertama, yang kedua ya. Yang pertama, yang kedua. Yang ketiga ini boleh jadi dia orang kaya, tapi karena dia bertugas sebagai membagikan zakat, ya kompensasinya dia boleh menerima walaupun dia orang kaya. Jadi pemberian bagian dari zakat kepada dia ketika dia tidak mendapatkan gaji yang lain dari pemerintah, maka kompensasi kerjanya diambil dari zakat. Kemudian masih sisa beberapa lagi ya, ada lima lagi, mu'alaf qulubuhum, kemudian firiqab, ar-riqab, kemudian gharimin, kemudian ibnu sabil, fi sabilillah ibnu sabil. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala. termasuk dalam tanya jawab. Apa hukumnya atau adakah dalilnya apabila saya menjadi masbuk lalu saya mendapatkan di dalam masjid ada orang yang tengah mengerjakan sholat sunat, apakah saya boleh menjadikan dia menjadi sebagai imam? Kalau seandainya kita masuk ke masjid dan masbuk, tidak ada orang yang sama dengan kita, kita hanya sendirian, lalu kita lihat ada orang yang sholat sendirian, maka kita boleh berjamaah dengan dia walaupun dia sholat sunat. Yang tidak boleh itu adalah kita berimam dengan masbuk, ya, orang yang masbuk dengan imam tidak boleh jadikan sebagai imam. Apakah ada dalil yang membolehkan mengerjakan sholat sunat ba'diyah atau qobaliyah secara berjamaah? Kalau boleh, apakah bacaannya dijaharkan atau disirkan? Tidak ada ya. Saya belum pernah tahu nih kalau ada sholat ba'diyah atau qobaliyah berjamaah. Yang ada sholat berjamaah itu sholat malam, ya. Terus sholat-sholat yang lainnya yang disyaratkan berjamaah seperti sholat tarawih, sholat istisqa, sholat id, sholat kusuf, yakni gerhana. Tapi sholat ba'diyah dan qabliyah ini nggak tahu saya, ya. Wallahu a'lam. Di kampung saya pembagian zakat dibagikan ke 8 asnaf itu. Namun bagian mu'alaf sengaja disisakan agar di kampung tidak ada mu'alaf. Sehingga setiap tahun ada aja orang mu'alaf datang entah dari mana dengan membawa surat keterangan mu'alaf. Mereka meminta zakat ke imam setempat. Bagaimana hukumnya? Ya sudah, kalau memang dia mu'alaf, mu'alafnya kapan? 30 tahun yang lalu. Ya. Mu'alaf itu adalah orang yang didekati hatinya, bergoncang. Ya. Hatinya sekarang kita kokohkan. Walaupun dia orang kaya. Sufwan, insyaAllah nanti akan kita jelaskan ya. Sufyan bin Umayyah itu tokohnya kafir Quraisy, sangat membenci Rasulullah. Setelah perang Hunain, Nabi mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, beliau kasih banyak kepada dia. Subhanallah, berubah hatinya, yang tadinya sangat membenci Rasulullah akhirnya sangat mencintai Rasulullah. Walaupun dia orang kaya, ya, tujuannya adalah mengokohkan dia di dalam agama Islam. Kemudian di sini disebutkan 8 asnaf ada di kampung Ibnu Sabil mungkin ya, fisabilillah. Kalau ada fisabilillah, baik. Ayah Anna diamanahi zakat untuk keponakan beliau oleh keponakan beliau 100 juta. Namun dalam akadnya, si keponakan ini meminta tolong ke ayah Anna ini agar dibagikan kepada orang-orang yang sesuai asnaf. Namun orang tua Anna bertanya untuk pembagiannya berapa per berapa, dan apakah ayah Anna mendapatkan bagian sebagai asnaf tersebut atau tidak, karena si pemberi zakat berpesan untuk ayah saya juga dapat, tapi ayah ana ragu untuk membagikannya tersebut. Bagaimana sebaiknya Ustaz, apakah diambil pembagiannya 100 juta tadi, apakah tidak usah? Syekh Ibnu Utsaimin dia memandang bahwa adanya lembaga-lembaga swasta di dalam memberikan zakat itu tidak dijadikan oleh beliau sebagai amil zakat, tapi beliau jadikan itu adalah yang membantu orang-orang muzaki untuk membagikan zakatnya. Maka beliau menyarankan kalau begitu dia tidak boleh menerima mengambil dari zakat, tapi dia boleh mencas, ya, minta kepada orang yang mengeluarkan zakat itu, ini zakatnya kasih kami operasional, ya, uang operasional. Nah, setelah itu baru kerjakan. Nah, kalau seandainya ini juga khawatir kita ini hanya membantu, karena tugas kita ini tidak, kalau amil zakat itu dia mengumpulkan, dia simpan, lalu dia bagikan, ada pekerjaan. Kali ini kanlah segala lah keturun juo, kudo ko kan mundurun juo nya, tidak perlu dilacui leh, lah kelari juo, ya, kejalan juo. Dia orang datang kok ngasihin uang nih, kirim transfer lagi, tinggalnya bagi-bagi aja, ya. Maka saya sarankan ya, tidak usah dia mengambil dari zakat, tapi kalau keponakan, kecian keponakan, agih mamak piti ya untuk bagiannya, tapi tidak dari zakat, ya. Jadi itu lebih selamat ya. Bagaimana cara berdoa setelah azan? Apakah dengan mengangkat kedua tangan? Apakah diawali dulu dengan ta'awud, basmalah, pujian kepada Allah, atau selawat kepada Nabi? Maksud berdoa yang setelah azan ini mana? Kalau seandainya yang dimaksud di sini adalah zikir setelah azan, jika kalian mendengar azan muadzin, ucapkan idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jika kalian mendengar azan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian berselawat kepada Nabi. Kemudian mohonkan untuk Nabi wasilah, yaitu ucapan kita Allahumma rabb hadhi da'wati tamma wa salatil qa'imah. Siapa yang mengucapkan yang tadi, dia ucapkan seperti ucapan muadzin, kemudian dia berselawat kepada Nabi, kemudian dia mengucapkan, ya, memohonkan wasilah untuk Nabi, tempat yang mulia itu, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Nah, yang ini kita tidak mendapatkan riwayatnya apakah dia mengangkat tangan. Maka enggak usah mengangkat tangan. Setelah zikir itu mau berdoa, yakni doa antara azan dan iqamat itu tidak ditolak, maka doa pada saat itu diangkat tangan. Ya, doa antara azan dan iqamat angkat tangan. Karena hukum asal di dalam berdoa itu, adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Kemudian diawali dengan ta'awud, dengan baca bismillah, dengan memuji-muji, kemudian muji Allah, kemudian bersalawat, ya. Bolehkah guru menerima hadiah dari wali murid berupa makanan dan sebagainya? Dari keumuman hadis, hadiyatul ummal ghululun, hadiah yang didapatkan oleh petugas atau pegawai adalah dari termasuk harta ghulul, maka ini enggak boleh. Lalu bagaimana solusinya? Laporkan ke atasan. Ya, laporkan ke atasan. Atasannya sudah kalian bagi, maka bagilah bersama misalkan. Ya sudah. Ya. Tapi kalau jangan ambil sendiri. Izin bertanya Ustaz, ana bekerja di suatu perusahaan dan ana dipekerjakan sebagai kurir. semua pekerjaan, pekerja masuk jam 8 sampai jam 17. Tetapi bagi kurir, apabila selesai mengantarkan barang, boleh pulang sebelum jam yang ditentukan. Apabila Anda mencari tambahan dengan pekerjaan yang sudah selesai mengantarkan barang sebelum jam ditentukan, apakah pendapatan Anda halal untuk Anda Ustaz? Insya Allah, kalau sudah dibolehkan. Karena kita dalam kurir itu sudah ada tugas. Jadi ada pekerjaan, Syekh Ibnu Utsaimin juga menjelaskan bahwa tugas itu terbagi kepada dua. Ada tugas pelayanan di kantor, ada tugas di lapangan. Tugas di lapangan biasanya ya sudah selesai dari tugas itu sudah boleh pulang. Ya, setiap hari itu diberikan. Kalau di kantor enggak, dia punya pelayanan. Dia melayani dari awal sampai tutup kantor. Karena orang yang akan dilayani juga mendatang pada waktu yang telah ditentukan untuk dibuka pelayanan di kantor tersebut. Wallahu a'lam. Jika zakat yang kita bayarkan tidak sah, diberikan kepada yang tidak berhak menerima, apakah kita berdosa? Apakah kita masih terutang untuk membayar zakat? Ya. Kalau tidak sah berarti tidak ada gunanya. Ya. Kita belum memberi zakat. Belum mengeluarkan zakat. Maka oleh karena itu hati-hati kita. Ya, betul-betul kita harus tahu dan paham siapa yang akan kita berikan zakat. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita. Ada orang beranggapan bahwa masjid itu adalah fisabilillah, sehingga banyaklah di bulan puasa memberikan zakatnya ke masjid. Ya, maka jawabannya itu tidak tepat. Masjid ini dibangun dengan wakaf, pemberian dari kaum muslimin, bukan dari zakat. Zakat itu adalah kepada orang-orang untuk membantu mereka, begitu ya. Wallahu a'lam. Saat mengajukan permohonan bantuan ke lembaga atau yayasan, ya seperti dari Imam Peduli, karena keadaan keuangan dan terhutang biaya lahiran anak, apakah termasuk dalam hadis ancaman orang meminta-minta? Orang yang meminta-minta yang dilarang itu, di dalam hadis Qabisah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innal mas'alata la tahillu illa li thalathin. Meminta-minta itu tidak halal kecuali dari tiga orang atau untuk tiga orang. Meminta-minta tidak halal kecuali untuk tiga orang. Ini meminta-minta ini maksudnya adalah untuk pribadi dia. Ya. Rajulun tahammala hamalatan baina qaumin seseorang dia memikul tanggungan untuk mendamaikan kaum. Ada dua kaum mungkin atau perselisihan, yang perselisihan itu menuntut keuangan supaya mereka damai. Maka dia katakan, pitinyo ambo yang jamin damai kalian, sudah damai dia. Tapi tebungkuknya sedang membawa beban. Ini walaupun dia orang kaya, tidak perlu dia mengeluarkan dari uangnya sendiri. Dan ini termasuk yang bagian yang kita akan pelajari nanti, gharimin. Gharimin itu terbagi dua, hutang untuk dirinya sendiri, yang kedua adalah hutang tanggungan atas orang lain. Nah, fayas'ala fiha hatta yu'addiha, hatta yu'addiha thumma yumsik. Lalu dia minta-minta untuk menunaikan kewajiban yang ditanggungnya tadi. Sampai selesai, sudah dia berhenti. Warajulun asabatuhu ja'ihah, ha'ijah, fahtaj fajtahat malahu fayas'alu fiha hatta yusiba qawman min aishin, qawaman min aish au sadadan min aish thumma yumsik. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah, rumahnya kebakar, uangnya hilang, atau dirampok, atau semuanya, sehingga hilang hartanya, maka dia boleh meminta sampai dia bisa sekedar bisa hidup. Apabila dia sudah bisa hidup, maka dia berhenti dari minta-minta. Termasuk juga misalkan ada rumah kebakar, harta semuanya habis, mana dia lagi? Kecuali dia harus meminta. Sudah dia minta, ternyata alhamdulillah dapat dana, yang merasakan dengan dana itu dia bisa, sudah bisa menjalankan kehidupannya. Sudah berhenti dia, tidak minta-minta lagi. Yang ketiga, rajulun asabathu faqah, seorang ditimpa kemiskinan, bangkrut. Hatta syahida lahu thalathatu min dzawil hijah min qaumihi, sampai tiga orang yang terpercaya dari kaumnya memberikan kesaksian, an qad asabathu faqatun, bahwa dia telah ditimpa oleh kemiskinan, kebangkrutan. Ya, wa an qad halat lahu mas'alah, bahwasanya dia telah boleh dia untuk meminta-minta. Fayas'alu hatta yusiba qawamin min 'aishin aw sadatan min 'aish thumma yumsik. Lalu dia boleh meminta sampai dia punya bisa menjalankan kehidupannya, kemudian setelah itu dia berhenti. Wa ma siwa dzalika minal masail, selain dari itu berupa minta-minta, suhtun ya qabisah ya'kulu sahibuha suhta. Selain dari itu meminta-minta itu adalah harta haram yang dimakan oleh yang meminta-mintanya. Ya. Jadi enggak boleh lebih dari itu lagi. Bagaimana kalau kita minta-minta untuk masjid, untuk sekolah, pembangunan? Itu bukan minta-minta untuk diri kita. Itu namanya menginformasikan kepada kaum muslimin. Ini ada peluang untuk antum semua untuk berinvestasi di akhirat. Ya, kalau enggak disampaikan kan enggak tahu kemana dia mau menempatkan hartanya supaya diberikan ya posisi yang terbaik, dengan catatan kita harus menjalankannya dengan amanah. Ya, nah kita jalankan. Jadi itu tidak termasuk dalam hadis ini. Ini adalah untuk yang tiga orang. Jadi kalau seandainya hubungan dengan pertanyaan tadi ya, terhutang, apakah tidak ada lagi membayar hutangnya? karena melahirkan anak, ya, terhutang, tidak ada lagi yang bisa membayarnya. Kalau tidak ada, dia tidak bisa, boleh, ya, sebab dibayar hutang, makan jual, ya, untuk kehidupannya tidak ada dia. Dibayar hutangnya dari uang, tidak bisa dia makan. Nah, maka orang yang seperti ini boleh untuk meminta, misalkan untuk bayar hutangnya, ya, jangan, oh si fulan boleh kasih zakat, kenapa dia nyoba hutang, tapi zakat itu bukan untuk bayar hutang, gitu loh, untuk keperluan yang lain, enggak. Dia meminta atau mendapatkan zakat, dan itu pembahasan kita nanti tentang zakat, bahwa untuk membayar hutangnya, ya. Pendapatan dia yang lain mungkin yang untuk kehidupannya sudah dia pakai untuk kehidupannya, tapi untuk membayar hutangnya sehingga lunas hutangnya tadi, dia tidak punya beban. Ya, ayo. Ya, insyaallah pembahasan kita tentang asnaf 8 yang untuk sabilillah ini nanti insyaallah akan kita pertemuan berikutnya insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita dan kesempatan, nanti akan kita luaskan fi sabilillah itu apa aja, ya, yang termasuk fi sabilillah. Jahil ini apa nih, Pak? Ya. Untuk bahasan pertama itu bagian dari pembahasan kita berikutnya. Nah, juga apa utang tadi juga. Pengusaha kalau dia bangkrut, ndak ado yang kribaye le, Pak. Ya. Nyukang kadang kan pengusaha do jo. Ndak ado mbo pembayie do kecenya. Rumahnya ado. Rumahnya baik tuang, tanahnya banyak. Tapi itu ndak bayi-bayi ndak, itu ndak termasuk itu loh. Ya. Betul-betul dia tidak punya lagi harta yang akan dia bagi untuk bayarnya, maka orang ini boleh mendapatkan zakat untuk membayar hutangnya, Pak. Bukan dia membayar zakat untuk kehidupannya, untuk menambah sakunya, enggak. Ya, tapi untuk membayar hutangnya. Karena hutang itu ya menjadi tanggung jawab, ya, dunia akhirat jadinya, ya. Wallahu taala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.